Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nyun ngapunten Bapak Ibu, niki kula ngempet anu mae kambuh panas-panas perih. Nyun pendonga selama ngaji muga-muga dipun paringi saras. Allah. Hadrotal muhtaramin. Ulama anal amilin ar-rasikhin al-mukhlishin. Ingkang sanget kula takzimi, kula suwuni pangestu pendonga lan ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Para masyayikh, para asatid, para sesepuh lan bini sepuh, langkung-langkung para kiai. Ki niku maknane wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure tok, tapi tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa ibadahe, tuwa amaliae. Yai maknane bisa ngayai apa-apa, isok sembarang kalir, mampu menyelesaikan dan mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Niku kiai. Mulane terus diceluk Mbah mergo pinter nambahi. Pun sering kula aturno lek sing ngene-ngene iki dudu kiai niku, Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayai. No, maksudnya numpak sepeda motor kok. Ngrayangi rem, setir, gas, kopling macam-macam niku. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Bapak dan Ibu dari Muspika Kecamatan Tuban Kota, yang sangat saya hormati Bapak Kapolsek Tuban Kota beserta seluruh anggota polisi, pol-polan yang golek isi. Ngaji yo kudu kabeh dituturi. Mboten kula kalih komandan niki, dulu ketika beliau dinas di Kenduruan udah sering ketemu sama saya, sekarang di Tuban Kota. Tapi subhanallah, polisi niku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tadi misinya subhanallah luar biasa, kemungkinan dekat dengan masyarakat, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Luar biasa jasane kula sama ibadah iso tentrem, ibadah iso tenang. Mergo keamanan terjamin, itu berkat jasa dari Bapak Polisi. Mulane benjing ten gene akhirat, polisi karo kiai niku mlebune swarga dhisik polisi. Saman guyune kok kaya ora ngandel modele. Rungokno niki. Enten cerita. Benjang tengene akhirat ono polisi kalih kiai rebutan

aja kakean tuntutan. Ngoten lho. Sekali waktu Pak Lurah ketika dikritisi oleh rakyatnya, ketika dikritisi oleh warganya ya kudu nerima. Kok meneng? Lah warga yang ngono aja terlalu nuntut. Nah, warga Bonsari sama kok Bonsari to? Yo yo. Rangga Mulya sakmene ambane kok duwe gawe lurae kon menyang terus ya bangkrut lurae. Nggih Pak Lurah nggih. Nah, setuju kok. Subhanallah, RT rugi terus. RW sedaya tokoh masyarakat ingkang kula hormati. Ya Allah, kanca-kanca panitia yang saya banggakan. Cerewet iki melu urun pira to jane? Enggak rek ngrungokno kok rewel. Para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, sedaya jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggang insyaallah sedaya pinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki dalu kita pinaringan kanugrahan ingkang agung, kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dihimpun Allah, dikumpulkan Allah di majelis yang mulia, majelis yang mubarak, sarang-sarang dari hormat wiyos dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling sempurna khalqan wa khuluqan, pemimpin dunia akhirat kita ajeng-ajeng syafaatipun. Nabi engkang sayang banget datang umatipun, cinta sangat datang umatipun, melebihi sayangnya ibu datang putrane, melebihi cintane ibu datang putrane. Mila kita ndedonga bapak ibu muga-muga kanti hormat peringatan sing dirawuhi tiyang sakmenten kathah ini iki dadi sababiyae kula jenengan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ini termasuk satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sehingga kita pun akan mendapatkan cintanya Rasulullah. Nek kula sampean wis oleh cintane Kanjeng Nabi, pasti kula sampean bakal ngunduh syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ngapunten Bu rodok ngempet lara saestu. Pun kula tak baleni keterangan sing riyen dhisik engko diimbui. Mila, ayo tak jak selawatan sik. Aku yo niat tombo, kula sampean nggih niat nyadong syafaate Kanjeng Nabi, selawat kados biasane ampun nate kula waca tapi ten Rangga Mulya dereng. Ya ben diangen-angen kalih tiang-tiang niku. Selawat Badar mawon ben gampang ditirokke lagune sing sederhana. Sedaya nderek muni nggih. Misane kabeh oleh syafaat. Ya muga-muga mawon barokahe selawatan sesarengan diisi ndonga, diisi pitutur syair-syair Jawa niki muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi hasil maksud. Napa ingkang dados hajatipun muga-muga dikabulaken dening Gusti Allah. Menawa wonten sing gadahi masalah, persoalan hidup, problem nopo mawon masalahe, probleme, persoalan uripe, muga-muga Gusti Allah enggal maringi makhraja, jalan keluar yang terbaik. Menawi wonten sing sakit utawa keluargane nembe gerah nopo mawon penyakite, mugi-mugi Gusti Allah enggal maringi kesarasan. Menawi wonten jamaah sing rawuh niki tasik gadahi cicilan, yo kreditan, tanggungan, utang, semoga-moga Gusti Allah gampang no dalane cepet iso nglunasi. Rasa banter-banter. Wong aku nek ndonga alon-alon nek emamen kok banter tenan. Iya ya nek utangmu akeh. Ki aja diketok-ketokno. Pun selawat ya ora ngenyek wong ngono tenan kok. Pun selawat kados biasane. Sedaya nderek muni. Sing ora iso ya pokoke kaya iwak sepat mangap-mangap ngono. Ben pantes. Ya no sotingane iki lho ben apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Moga sarang salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Tasik kemutan syairane. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang loro pikir. Gini apa mboten? Wakeh wong sing loro pikir sakniki. Awake gak loro blas, gak penyakitan blas, ya waras, bergas, trengginas, sehat, kiat, kuat, semangat. Pikirane sing loro gara-gara sepele ra rukun karo tangga. Ngoten niku loro pikir. Ana tangga bangun omah dirasani, ngono ku loro pikir. Deh. Kok iso bangun omah sak mono gedene. Dhuwit tekan ndi? Nyambut gawene apa wong iku? Mesti ora beres, ora beres. Ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek ya dilokno. Wasi to, Mbak. Sing lanang ganteng bareng sing wedok, kaya garangan anyang-anyangan lho. Ngono ku yo berarti pikirane loro. Gak waras. Ngutangi sak juta 5 wulan yo dadi petang juta. Nek loro pikir ngutangi dom kok bayar cagak listrik. Ngutangi undi-undi kok nyaur bal. Akeh wong do loro pikir. Waya Idul Adha duwite akeh digokon kurban yo ora gelem. Senengane dadi panitia. Entapi entek-enteki daging. Ngurung dibagi ning fakir miskin wis milih sampel. Akhirnya fakir miskin ora uman dagingnya sampai kurang-kurang. Enten mboten panitia sing model ngoten? Oh, akeh ya. Kalau ada panitia yang semacam itu sehingga dagingnya kurang, fakir miskin sampai gak uman, maka panitia seperti itu sangat layak dan pantas untuk dijadikan kurban tambahan. Dapak kok wong e ra duwe, kadang wong e sugih kok. Kaya ra tau mbadok daging. Iku ngono jatahe fakir miskin blok. Majur ya wis kok. Pon baleni nek. Saiki zaman wis akhir. Akeh wong kang loro pikir yen gak ditambani zikir akhire akale jungkir yen gak ditambani zikir akhire atine jungkir. Ayo selawat salatullah salamullah rasulillah salatullah tiba-tiba wong Rongga Mulya suarane enak-enak wong sambung kompak dijak sholawatan enak suarane sing wedok bareng sing lanang ya ya. Mangkane kula sering matur, kula ngaji niku seneng kali ibu-ibu. Sing gare kula ngaji semangat nyawang sing wedok-wedok. Nyawang sing lanang-lanange mblenek ta kok. Saniki sorry bro. Saiki zaman wis akhir niku kathah wong sing padha lara pikir. Makanya peringatan-peringatan maulid Nabi ini kita kembali meneladani bagaimana Rasulullah dalam menjalin hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia untuk kita teladani, ngobati loro pikire kula sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, obate ben do gak loro pikir niku napa? Zikir. Bu. Bu. Sing sregep zikir nggih. Lek wonten majelis zikir nderek nggih. ora ana sing iso nentremno urip kejaba zikir. Mboten enten. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ora nyaut. Telat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ngenteni dikongkon. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Bapak Ibu, wis tau sing digawe ngombe aku kok sampean melok nyawang kuwi lho. Nyita waktu tok ae. Niki lek cara santri jar majrure didelek ndek ngarep. Ala petambih niku, perhatian, perhatian. Bizikrillah. Wong aku sing digawe ora sedeh utah kok kowe bingung. Hanya dengan berzikir kepada Allah tatma'innu, dadi tentrem apa al-qulubu, pira-pira ati. Ancen sing saged nentremke ati niku ning namung eling Gusti. Eling Gusti. Oh sampean eling apa ae lho, janji ora eling Gusti Allah, mesti gelisah. Gak percaya. Eling apa ae? Kapan ora eling Allah, mesti gelisah. Judule gelisah. Sama no kene panggonane kok eling omah, mesti selak kesusu pengen mulih sampean. No kene panggonane kok eling panganan seno kulkas, yo eling panganan kuwi. Sama no kene panggonane kok eling utang, ya tambah koplak sampean. Bapak, sama no kene panggonane kok eling rondo sing di warung kuwi. Serang arah konsentrasi ngrungokno ngaji, pikiranmu wis nggone rondo iku. Apa maneh nek kene nggone kok eling utang, helas tambah ra karo-karuan. Tapi nek eling Allah mboten. Mesti tentrem. Apa ae hubungno ten kene Gusti? Nah, wis tak ngene iki wongkep sumuk ra karuan kok keringet pun netes lho. Tetesane keringet niku ya tetesan kawelasan rahmate Gusti. Lho sampean nek ra iso keringeten apa ya tambah nambakno kok. Aku meruntus ya tak jarno, tak sabar-sabari wong iki rahmate Allah. Masih karo panitia gak dikek iki pasangin ora apa-apa. Tapi nek ngajine ora suwe ya aja salahno aku wong ora betah sumuke kok. Nggak ngempet lara weteng sumuk ra karowan kaya ngene iki. Ya rahmate Gusti Allah, ya rahmate Gusti Allah, tapi nek terus-terusan ya pekoh ya. Mpiye tekan kelek-kelek kene jebul sang kringete. Pun ta? Sampeyan adus iki lho nyiduk banyu, banyune netes, yo ngerti nek kuwi tetesane rahmate Gusti. Wis to ngono ae. Sambung lek wis ngoten Bu Subhanallah. Tawenang urip niku, wis nyambung ten Allah. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar, ketika di atas bersyukur, saat di bawah bersabar, dipuji ora kate uayem-ayem, dicaci maki ora kate suwedhe-sedhe, dipuja enggak besar kepala, dicaci maki enggak kecil hati, dilem ora uayem, dilok-lokno ora kok ndadekno ina, ora kok ndadekno nelongso. Ora mbok rekeno. Ya ngoten niku latihan, kula ya wis rondo iso, rondo lho ya urung iso tenanan, rodok iso. Kula niku dilem wis ora patek ayem, blas. Kaken sing ngelem. Misale kok dilem Pak Anwar lho nek ngaji, gampang dipahami. Ngene wis blas ora bendol ndasku. Kopi aku ya pa wancet blas. Kaken dilem, dilokno ya ora katik sedih aku. Po kiai kosrone. Ngaji apa ngono wis ngaji ora bejaji wis ora tak reken ngono. Apa maneh sing ngelokno ora melok nyangoni wis balas ora tak angen. Lho selama yang saya sampaikan benar, tapi nek sing kula sampeno keliru nggih tak jadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Kedae ngoten sapa to sing sempurna sing ora duwe elek, ora duwe salah. Lho nek mantep temenanan, ya Allah, sampe nyawang opo ae ketok Gusti? Ngalami urip model piye wae eling Gusti? Nyawang opo wae ya ketok Gusti? Dadi sampean ku akhire nyawang dhuwit karo nyawang larani le padha wae. Nyawang dhuwit ora kok terus wayem seweneng, nyawang laran ora katik susah jewemberen ora wis padha wae. Tapi iki wangel iki Bu, latihane kudu tenanan. Wah aku urung iso. Dereng saged ngono. Kula nek nyawang dhuwit ya ketok dhuwit, nek laran nggih ketok laran. Engko nek aku ngomong nyawang dhuwit karo laran padha wae. Nang ngaji nanti-nanti karo panitia iso sangoni laran tenan aku. Ben saged sekan kula. Nggih latih. Pun pokoknya lek wonten majelis dzikir semangat nderekaken nggih. Nggih. Terusno sairane se. Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman. Leres mboten? Nggih. Wah, akeh wong sing imane do ilang zaman wis koyok ngeten iki atos-atos. Kadang-kadang sekarang kemusyrikan-kemusyrikan yang tersembunyi. Mestinya misi utamanya Rasulullah dadek niku kula jenengan kedah kepada ketauhidan murni la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harusnya seperti itu. Tapi sekarang kan masih banyak kadang orang yang iyyaka na'budu wa kuburan nasta'in. Ya Allah, akeh wong sing padha kelangan duit iman kok. Mulane ngeten niki kanggo dandani keimanan kula jenengan bali. Saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman, yen gak ditambani Quran iso-iso edan tenan. Milih waras apa milih edan kira-kira? Pengen waras apa pengen edan? Nek waras ki pasek ora diunggah no rene. Dukun lek leren tuku sik ya ora roh aku. Bu, ora mentul delok to keringetku delok to. Insyaallah. Wes, lek pengen waras, solusine Quran. Ya Allah. Obate Quran. Bu. Bu. Aku ra seneng sama nyawang kipas, aku ra seneng. Mesti mbok banding-bandingno engko. Iya padha ireng e ambek aku kan padha tapi yo. Aja terus ngono. Makane kok Quran obatnya, kok Quran tambahnya. Teman eling cuplikan hadis yang diriwayatkan oleh sing noto kene sama ini rausah melok ngatur jarno genyong kok. Keduren Gus, keduren kene kok kene lho Gus iki pas ndilokno sate. Lah sakmono. Sak karepku to ngono mbok lokno. Dalam sebuah cuplikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaki Rasulullah niku Al-Qur'an. Mulane bentenge iman Al-Qur'an. Sing sregep maca Qur'an nggih? Ra patek nggih to. Oh, dadi kudu ping pindho le mengken iku. Ketara seneng imbah ping pindhone. Ayo selamat. Shalatullah salamullah ala Taha. Shalatullah salamullah ala Yasin. Al-Qur'an. cekeli sing temenanan niku benteng sangka geni neraka yang panas ora karuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tikel matikel timbangane geni donya, padahal kula nate matur maringi gambaran panjenengan. Geni donya iki kaya ngono panase, Bu. Nah, sampean pas masak lho kok tangane kecos geni ngono wis isra karu-karuan kuwi sik geni donya kuwi. Mendahne yo geni neraka, kaya apa? Bapak-bapak ini misalnya mari rokokan terus otis dibuak nang ngideki otis ora sandalan wis mencolot tok ginjal-ginjal. Wis sik geni otis donya sak pira to? Nah, terus geni neraka kaya apa? Saiki jajal bayangno. Mbok sampean dibakar geni neraka ngoten kuat napa mboten? Mbok sampean diobong geni neraka ngoten sanggup napa mboten? Gak kira kuat, gak kira sanggup sampean. Padahal nek tak delok potongane sing tekono kene iki umpama dilebokno swarga iki kaya ora pantes model. Lho ngenyek. Dinyek esek kaya ngono polahmu apa maneh ora dinyek. Mulane maksudku tak jak mikir. Lah nek kula sampeyan ning neraka ora kuat, nang neraka ora sanggup, terus dilebokno swarga ya urung pantes. Nah terus piye saiki jalan? Nah ngono, aja kok meneng. Timbangane no neraka ora kuat, no swarga ora pantes ya. Iya, tengah-tengah. Tapi tengah-tengah iki maksude menempuh jalur tengah. Jalur tengah niku kula sampeyan kudu marek takorup DP-DP jenenge tadarruk. Ayo usaha merek. Merek niku ya merek mendekat lho mendekat. Nyedak nggih nyedak. Oh, soale piye nggonku lek ngarani mendekat ngono soale. Lah aku kan menyesuaikan nek cara kene merek ya tak ge merek dene sampean ora paham tak ge bahasa daerah saya mendekat. Sorry ya, sorry enggak boleh iri ya. Emang sini sama daerah saya udah jauh berbeda. Ngapunten. Kalau ibu-ibu di daerah saya mau berangkat pengajian pasti pamit sama suami. Pasti ibu niki wau jenengan nggih pamit kali bojone. Rangandel. Pamit apa wong wis roh karo ana pengaji kok pamit bareng. Dikulinakno to Bu. Nek kula nek mulangi ibu-ibu nggen kula ngoten, pamit. Ngoten badhe muslimatan ngoten nggih pamit. Dadi papa pamit yang ngono biasanya. Mama nanti habis duhur mau berangkat muslimatan. Kan papa mau berangkat Daud. Makanya mama pamit sekarang. Mama pesen nanti winehnya dikelompokkan ya papa. Biar besok tandurnya itu gampang. Marek, wong nyedak lho, Bu. Bu. Ya wis ngono kok. Ngene gak ngene sampean kok gak semangat dijak ngaji. Wong nyedaki fadilahe gedhe. Sampean nyedak bakul minyak wangi lho, ra iso tuku ndah. Mumpanyen ra ndek dhuwit kok. Tapi nyedak bakul minyak wangi. Katut wangi, cah ngene-ngene iki kan biasa lek nang makom ngono ya. Pengen wangi guyane merek bakul minyak wangi ndelok-ndelok. Asline mau pengen dioseri tok ngene-ngene. Lha iku barokahe gelem nyedak bakul minyak wangi. Mesti katut gondo wangi. Mbok sak pira? Lho sampean kok gelem nyedak karo para kiai, mesti oleh barokahe. Supirku iki lho nyedak aku. Aku nondi nyedak aku? Mbok aku dikeki mangan, supirku ya katut oleh mangan. Aku mulai dikeki berkat, supirku ya katut oleh berkat. Mergo nyedak kula. Kadang mek berkate siji ngono aku sering ngalah ben digo mulih supire. Mulane lek eneng kok kene kaya dhewe-dhewe ya. Yo njagani ngoten niku. Lho barokahe wong nyedak kok. Ngapunten, lho panjenengan kok purun nyedak para ulama. Mas yo kula jenengan iki ora iso ngaji, ora ngerti judule kitab, ora ngerti fasal-fasal ten jerone kitab, takbire kitab iki artine apa ya ora dunung ngrasakno maca kitab kuning, dibukakno gobek-gobek kok. Iya iki kok modele kaya serondeng ki apa ki ngono. Balas ora mudeng. Alip bengkong ora roh, roe alip kenceng tok kuwi. Tapi mergo gelem nyedak karo para ulama, wis to ilmu sing wangele golekane ra karuan kuwi diwehno sampean. Saman sregep nekani pengajian-pengajian ngeten iki. Lho, ilmu sing rumit-rumit, ilmu sing angel-angel golekane taun-taunan iki lho, moro diwehno sampean. Wis sampean karek nrimo matenge, penak barokahe nyedak para ulama. Jenengan kok nyedak para wali, ngoten niku nggih mesti kecipratan karo mae jenengan. Jenengan apa maneh nyedak ning Kanjeng Nabi mesti bakal ngunduh syafaate. Jenengan nyedak ten gene Gusti Allah mesti bakal panen rahmate Gusti Allah. Lah kanggo apa kuwi syafaat kuwi rahmat? Kok kanggo apa? Kula sampean iki dosane lak akeh. Ngomong gak nggih. Sinten sampeyan katanya sing mboten gadah dosa niku sinten pengen roh? Eh wong ra ndek dosa iki raine ya ora ngono kuwi modele kok. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Sinten sing mboten gadah dosa niku lho sinten? Sedaya sing rawuh niki. Sing wis balik munggah ana sing bantah cah bayi bareng. Nek iki bener iki jawabane iki. Halo. Subhanallah. Sapa sing ora duwe dosa? Sedaya enggak ada. Kula sak pirang-pirang dosane. Ha nah, gitu sampean nek wis diceluk ustaz, diceluk kiai terus ora duwe dosa, jere sapa? Ya ora sah pret ngono to kok atek pret bareng. Ya tetep enggak ada. Ya cuma ya ana sing dosane sakithik, ana sing dosane akeh. Okay. Nek prejengane Anwar Zahid ini ya termasuk dosane. Matur suwun ya. Matur suwun. Suwun. Ngerti ngene ra budal nggih mengatune. Apa tak parani ngoyo-ngoyo. Wetengku lara tak peksak-peksakno. Untuk kan gua nrimo ape mbolokno nek dosaku akeh. Ya matur nuwun. Rapopo rapopo tak akon ya. Nek aku dosane akeh lek sampean-sampean dosane sakithik nggih. Dengkulmu atos ngono. Aja ngono ginyo. Pun, pun, subhanallah. Subhanallah. Kula sampean iki dosane kathah, kula sampean ku keluputane kathah, kesalane kathah. Lho nek wis oleh syafaate Kanjeng Nabi, oleh rahmate Gusti Allah, dosa sing akeh kuwi dibusek karo Gusti Allah. Kesalahan-kesalahan kuwi ditutupi karo Gusti Allah. Lah nek wis dosa dibusek kesalahan ditutupi, nah sing ketok kan mau karek apike to. Ya senajan apike mau saithik wong sampean ya ora patek kulino nglakoni apik. Tapi mergo dosane wis dibusek kesalahan wis ditutupi, sangka gedene rahmat, sangka gedene syafaat niku wau. Barang sithik, kebagusan-kebagusan sithik niku sing bakal nuntun kula panjenengan sedaya datang margi ke suwargan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ngono mulane pantes Ibu Bapak nek niki dalu kula panjenengan lungguh tawajuh bersimpuh di majelis ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo sing ngatur sedaya gesang kula panjenengan niku Kanjeng Nabi. Nek kula njenengan kok purun manut ning Kanjeng Nabi mesti mulya kula panjenengan. Tapi nek mokong mboten purun manut ten gene Kanjeng Nabi mesti ino kula sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Ibu, njenengan pakaiane brukut, ngangge kerudung, ngangge jilbab niku jane sing ngengken sinten to? Kok sampeyan. Asline sing ngongkon Kanjeng Nabi niku. Lisan Rasulullah yang ngatur panjenengan wanita muslimah pakai busana model brukut nutup aurat, pakai jilbab. Subhanallah sehingga panjenengan malah kelihatan ayu-ayu, cantik, indah, anggun, mempesona dan tidak mudah digoda oleh lanangan. Lho sing ngapunten sing garakno digodho niku kan yo salahe. Ngapunten, enggak percaya tanyakan sama Pak Komandan. Kasus-kasus asusila, kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi itu prosentasenya lebih banyak kesalahan si ngaku dewe ngono kok. Salahnya kenapa pakai pakaian yang modelnya merangsang, menantang, bikin tegang? Salah dewe. Bawahnya cowok kak model bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kewetok. Atas sekwilda, menampakkan sekitar wilayah dada. Nabi ya modeling ini, mas. Seret ini. Ngisore dodo, dure uzel. Jaja. Lah kula niki wis kadung diceluk kiai, mbah kiai tenan mbah ora, tapi akeh orane. Lah sek enom to Bu nek ketok ngono ku ya Allah, kula niku ya seneng. Maksudnya seneng nuturi. Engko sik to aku rung rampung leh ngomong. Kula seneng nuturi, tuturi. Lah dene dituturi ra kenek ya didongakno. Ndonga Mas kula lek ketok. Nepiye wong kene Bromo kene kelut. Tak dongakno ya Allah semoga-moga dicoloti kirik nanti kerayah wis karuan resik sing model-model ngoten. Lho bukankah Rasulullah mengatakan banyak wanita disiksa di neraka masuk neraka gara-gara ngumbar aurat, betul? Betul. Lah iya. Mbah. Mulane ayo-ayo dok. Sopo ngeten niki sing ngatur nek mboten Kanjeng Nabi. Panjenengan rawuh ten majelis sing mulya niki. Niki majelise Kanjeng Nabi niki. Mboten majelise wong sam. Mbong. Mboten. Yakin kula njenengan rawuh ten mriki niku mergo kecintaane ten Kanjeng Nabi, mergo nekani undangane Kanjeng Nabi. Senajan sampean kadang ora patek krasa nek diundang, soale ati sampean enggak begitu peka. Ya koyoke secara lahiriah atau kepengen petuk Pak Anwar Zahid. Koyoke, ndek piye to kok suwe ra tau petuke mundak ganteng to mundak elek. Ternyata ya mundak. Matur suwun. Elek-elek ndas sing golek ya akeh. Lahiriahe koyoke ngoten, kepengen nekani pengajiane kiyaine sing teko padahal sejatine niku sing ngundang panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho buktine iki lho nek pancen diundang karo Kanjeng Nabi, mbok omahe waduh iki iso budal tekan kene. Mbok wire do ngombo iki tok kene. Mlaku wisan. Lah nek pancen ora aleh undangane ora tergerak atine mbok cedhak omahe kari jangkah milih kelone timbang nekani ngaji. Ngono kuwi. Lho sampean budal Jumatan ten masjid niku sing ngengken nggih masjid ya Kanjeng Nabi kok. Sampean krungu ana Quran terbaca, berkumandang, merdu terdengar di telingamu. Niku suarane sapa niku? Ya sing maca ya tanggamu sing maca. Tapi asline niku kan suarane Kanjeng Nabi. Ya sangkingane berantai terus sambung sampai ten kene lisan-lisannya tiang zaman samangkin niku asline suarane Kanjeng Nabi menggetarkan kula panjenengan sami. Bu. Lho malah-malah kula jenengan niki kok umpama mboten krana Kanjeng Nabi mboten didamel karo Gusti Allah. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad semesta raya ini enggak aku ciptakan, enggak bakal digawe karo Gusti Allah. Kok umpama mboten mergo Kanjeng Nabi. Makanya pantes banget nek kula njenengan wajib seneng ten Kanjeng Nabi. Wajib syukur kanthi diutusipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sing mboten genah-genah riyin nika dimareni, nggih. Mulane syairan terusane kaum muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat. Kaum muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat. Pantos ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat. Pados ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat. Go, selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tobat sing elek-elek busek iki kabeh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sopo sing gak tau ngelakoni elek mesti doyo nggih nate. Sto aku yakin sakmene kae sing teko niku biyen cilikane tau nyolong. Sing saiki dadi kapolsek lho biyen tau nyolong. Cilikane biyen. Nggih ndan nggih. Heh jujur. Wong aku yo tau padha ae. Kula kemutan. Nggih saestu, tapi aja ditiru lho lek. Yo tau sapa sing mboten nate nglakoni elek kula biyen sak cilik. Pelem wis diserungi lho tak penek. Ana sing kemlampu biru, apa enek bareng wonge metu gelor tak urut mlampah yo. Tau aku sanek ndondom-ndondom lek ku mlayu. Yo mbuh saiki kok iso dadi kiai aku yo gawe. Lho siapa orang yang enggak pernah melakukan kesalahan? Mulane wong sing apik ora kok wong sing ora tau elek, ora kok wong sing ora tau salah. Wong sing nyadari kesalahane, ngrumangsani kesalahane, ditobati, diperbaiki. Mergo gak ono wong sing gak tau elek. Ngoten. Lah nek kula jenengan kok gelem nglakoni apik, lho sing elek-eleki dibusek karo Gusti Allah, tamhuha. Perbuatan apik niku iso mbusek perbuatan-perbuatan sing elek. Sing penting aja dipindho maneh. Ngoten niku maknane tobat. Terus kengken pados ilmu sing manfaat kanggo sangu ten kene akhirat. Ilmu manfaat mboten namung ilmu agama mawon. Nggih secara umum ilmu sing manfaati. Nggih buktine wong Kanjeng Nabi nate dawuh utlubul ilma walau bisyin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Nah, tapi yo bahasane nek wong saiki yo ke negeri China. Cina niku desa. Lho kenapa Rasulullah dawuhe kok sampai ke negeri Cina? Padahal toh Cina itu mulai dulu sampai sekarang pun bukan negara muslim kan? Lho umpama sing diperintahke niku namung belajar ilmu agama, mboten ten gene Cina kono. Ya no jazirah Arab no mestine. Lho kok ke negeri Cina? Subhanallah. Sekarang sudah terbukti kan Cina itu sudah menguasai perekonomian dunia. Wis sampean kudu ngandel ya aku rondo engkek saiki ngomongku ya. Lho iya kan? Pasar dunia sekarang sudah dikuasai oleh China. Merek-merek teknologi sekarang sudah banyak yang tergeser oleh China sekarang. Jepang wis kegeser karo Cina saiki. Lho iya. Subhanallah. Wong Cina ku pinter-pinter. Dan kula wingine lak saking Hong Kong. Sampeyan iki modele ra ngandel diomong. Udah 3 kali, Bro. Nek wah apa ning kono ngepel. Iki diomongi wong tenan-tenan kok. Mestine sampeyan ku yo bangga ngono, ndongakno, alhamdulillah yo ngene-ngene entah yo iso dakwah. Berjuang jihad nggone kono. Subhanallah, saya sempat terharu Bu. Ningali semangate kanca-kanca belajar ngaji. Ternyata di sana banyak majelis-majelis taklim, perpustakaan-perpustakaan Islam. Semangate ngaji luar biasa. Ternyata imet sementara ini yang berkembang di masyarakat lek TKW nyambut gawe nang luar negeri cepet oleh duit yo, cepet tapi mbuh apane sing didol. Nek kuwi yo ana sing ngono tapi kan ora kabeh. Kowe mbok sembuh guyu iki sing ndi? Kula begitu ningali semangate kanca-kanca TKW belajar ngaji, ya Allah, terenyuh kula, Mas. Ya Allah, pakaian yo brukut-brukut, dijak istighfar niku yo do nangis, semangat ngaji. Ya Allah, kula sampai terenyuh. Pemane pas nyawang sing ayu-ayu ngono dadi lho ayu atine kuwi. Ayu semangate. Sampean ku diomongi wong tenan-tenan. Oke, sekarang ke permasalahan. Rasulullah merintah kula sampean belajar untuk negara Cina niku di samping perekonomiannya bagus, ayo kita pelajari bagaimana perekonomiannya orang Cina, bukan akidahnya tapi perekonomiannya canggih-canggih. Nah waktu itu kan yang berkembang di Cina itu teknologi petasan. Petasan itu bahasa Inggrisnya the merchant. Nenek menurut kepercayaan wong Cina niku ngapunten kapan ono wong mati niku akan didatangi oleh roh jahat. Dan roh jahat ini mengganggu si mati tadi. Ngganggu supaya gak iso sowan nang pangerane ngono. Nah, roh jahat yang mengganggu ini akan takut dan lari kalau mendengar suara ribut-ribut. Nah, mulane biyen kapan ana wong mati Cina niku ya piye carane nggae suara ribut, ketemu dandang ya tak aboi dandang teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Ketemu ompreng tak aboi ompreng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Ketemu sublub tak aboi sublub teng teng teng teng teng teng. Ketemu manci tak aboi manci teng teng teng teng teng teng teng. Ketemu drum tak aboi drum teng teng teng teng teng teng. Nah, mulane tempat ibadahnya diarani kelenteng. Tapi iki yo ngarang iki aku iki. Yo tak atik matuk kowe lho. Lah terus ngapunten. Wis to menenge kowe iki. Orang Cina itu cerdas, IQ-nya cerdas-cerdas. Mereka berpikir, iki lek ngene terus-terusan ribut iki. Bagaimana supaya kita bisa membuat suasana seperti ini tapi simple, efektif, efisien. Ora ngerti aku lek nganggo bahasa ngene iki ora ngerti. Akhirnya piye yo, cilik-cilik ndah tapi suarane ribut mampu ngalahno sing rekaruan polae kuwi. Lah ditemukanlah mercon. Mulane sampai saat niki lho sampean titeni kapan ono tradisi atau upacara keagamaan etnis Cina, lak mesti ono mercone. Nggih mboten? Nanti teni kok dilungkas imlek akeh mercon. Gak ninggal mercon. Lu dari mercon ini akhirnya kan berkembang menjadi senjata api. Apa itu laras panjang atau yang laras pendek ya apa pistol. Pistol ngene rasa mbok tambahi gom yo. Apa itu bom, apa itu granat, apa itu nuklir, senjata kimia. Ini diilhami dari mercon tadi. Yo, aku ki yo maca no buku Mas ngono kuwi. Mbok anggap ngarang. Jadi ternyata kesimpulannya Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk merebut teknologinya, ilmunya, bukan jiwa dari teknologi tadi. Bukan kok keyakinan yang semacam itunya, tapi ilmunya yang kita rebut, bukan akidahnya, teknologinya, dudu keyakinane. Understand? Iso muni yes bareng. Secara umum ilmu sing manfaat. Lah wong cita-citane kan yo fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yo karo-karone kudu diburu. Nah iku sing secara donya. Saiki spirituale maca Quran aja lali. Donga shalawat ditambahi. Nah, supaya uripe barokah. Maca Qur'ane aja lali, ndonga shalawate ditambahi, nggih. Langkung-langkung zaman sing wis kados ngaten menika Qur'an kalah karo HP. Saiki cah cilik-cilik wis cekelane HP. Sering pundi Bu putrane jenengan nyepeng HP kalih nyepeng Qur'an? Anane putrane jenengan luwih sering nyepeng HP daripada Qur'an, mergo gerangane ya ngono. Jarno. Betul? Kalau nate tanglet pertanyaan itu kritikan. Coba rata-rata punya HP, sampean kathah pundi to jane lek ngisi apa lek sedekah karo nek ngisi pulsa kathah pundi? Heeh, apik terusno ya. Dadi sedekah karo ngisi pulsa kathah? Nyekel HP karo nyekel tasbih akeh? Maca Quran karo maca SMS akeh? Tahajud karo mblutut akeh? Hati-hati Bu nggih. Bu. niki jenengan kedah saged ngawasi putra-putrine. Estu, kathah setan-setan bergentayangan di situ. Kecanggihan-kecanggihan teknologi. Subhanallah. Nggih wonten positife, wonten negatife. Atos-atos. Biyen sampeyan sik enom, apa surat-suratan karo pacare angel pol-polan, bingung, saya leren golek obat nyamuk. Ya maksudnya wong liya sapa sing dikon ngenakno. Awas lho aja sampe roh wong lho, sampe roh wong. Ngono yo ngopahi bareng kok. Radio payo moh kon ngenakno. Angele pol biyen. Saiki ra usah katik ngono, Bu, putrane sampeyan sampean gak roh jawane nang jero kamar meneng-meneng tek tek tek tek. Lagi ngapain, say? Oh, balesi tek tek tek. Lagi baca SMS kamu. Oleh balesane tek tek tek tek. Dah bobok belum? Oleh balasan darak tak tak tak, I miss you. Balasinnya darak tak tak tak tak, balasannya wah hanya itu. Astaghfirullahaladzim, kata itu. Ngerti aku tahu oleh SMS ngunungui. Yang bos opo sing ngirimi ora dunung aku. Mungkin raroh paling yang. Niki lek mboten jenengan antisipasi subhanallah nggih. Ya bentenge Quran niku wau ngajine diopeni ten Gus Makhrus ten kene. Ya tuban niku nggone wali nggone kiai nggone santri. Tapi nggih ati-ati pinggire jeding iki mesti peceren. Mesti niku nggih. Makane biyen nek Tuban terkenal kota wali tapi ya terkenal kota sampean dhewe lho ya sing ngarani aku ora kok. Lho wis gandengane Bu apik karo elek niku gandengane. Gandengane. Sing delok jam iso apa to jane? Wong aku ki action, ya. Lho mosok ngaji kok mbok kon metenteng terus ya. Yo actione wong ngaji kadang-kadang yo ngene. Saman rata foto kowe action ngene. Wong action. Kadang yo ngene, kadang yo action. Nek kon metenteng terus kaya kaku nganggur aku kok ya. Pun. Ngapunten Pak Dan, ngaji karo masyarakat sak niki mbuh dijak serius ngono kok ya buyar. Wis dijak omong-omongan biasa ngene iki saiki gayane. Maca Quran aja lali. Sedekah diakei nggih. Nggih apa? Rangan tel. Tadfaul bala. Sedekah niku kangge tolak bala. Wis apal dalile as-shadaqatu tadfaul bala. Wong saiki pinter dalil tapi praktek lo kalah karo wong biyen. Wong biyen mek trimo slametan ben diparingi selamat. Biyen ngono saiki as-shadaqatu tadfaul bala. Sing ngomong dhewe ra tau sedekah kok ngene. Mulo sing garai ra patek mandi. Wong biyen kan nek ndek gawe apa-apa selametan. Aja nganti ninggal selametan supaya diparingi selamat. Iki ya padha wae karepe ya nerangno nek as-shadaqatu tadfaul bala. Biyen dinutuk karo wong. Mulane uripe ya selamat-selamat wong biyen seneng selametan. Nggih mboten? Kamana sak kamutan, kula dhisik eling mbiyen saking senenge slametan ini nggih berkat gedhen-gedhenan. Berkat siji ndok ke 10 kok piye. Piye, nek wong sambung saiki kecerdasan iki ndok siji kenek ge berkat 10. Nek piye wong ngirit, dadi ndok siji pecah piar nang gone mangkok campur banyu diulet terigu 3 kilo. Akhirnya terus didadar. Nek dadar ku ya saking tipis masalah dadar wis tipis ngono ku ya sik dirisi neh lha nek ngirisi ku ya cili cili Wis tipis cilik ngono ku nek goreng ya sik garing garing. Eh. Lho trimo ngono biyen. Apa bikae as-sadaqatu tadfa'ul bala rong iso nrimo. Halo. Nah, nek slametan ana piwulange kon gawe tumpeng. Nah, tumpeng iki maknane limang waktu sing mempeng. Salat limang waktu sing mempeng. Aja nganti pot, aja nganti pedhot, aja nganti telat apa maneh ditinggalno. Mergo biyen arep dikae ayat Quran kan urung gaduk pikirane. Umpama kok didalili sing nerangno salat limang waktu ayate Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ngoten niku dereng gaduk tidak mikir pemahaman seperti itu. Sederhana no sik tumpeng limang waktu sing mempengono. Nah, tumpengi dhuwure linci pi diarani buceng, kuwi maknane lek nyebut sing kenceng. Sega berkatane wadahi godhong gedhang dibentuk apik diarani takir. Kuwi jane kan talkir, maknane pepeling kengken ngatah-ngatahaken zi. Nah, cah nom-nom saiki do diplesetno je. Tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng. Nah, dure kok buceng ben iso mlebu kudu kenceng. Kuwi kan terus persepsine sing ora genah. Wong diangen-angen dhewe kok terusan. Kuwi lho tapi nek gak mlebu agama ya dikongkon sing kenceng to. Jajal kowe nek ndonga piye? Ihdinash shiratal mustaqim. Dalan sing kenceng, sing lurus, sing lempeng aja nganti bengkang-bengkong. Tekan kono kuwi. Wes tau wes kok. Lho, menjen sering kula aturke nek wong biyen kalih wong sakniki nek dibandingno pintere pinter wong sakniki karo wong biyen, nggih mboten? Pengalamane wong biyen karo wong saiki, pengalaman wong sakniki, nggih mboten? Kemakmuran perekonomiane luwih makmur wong sakniki, nggih mboten? Biyen sak desa oh masih ngono TV-ne kena diitung. Saiki ben omah TV-ne 2, 3, 4. Biyen sak kampung sing dipedah motor kena diitung. Saiki saben nirung wis nyekel pedah motor dhewe-dhewe. Suge wong saiki karo wong biyen suge-suge wong sakniki nggih mboten? Nggih. Biyen daftar haji ra usah antri ngantek kurang-kurang kuotane. Saiki sampean berdaftar sakniki sing reguler budale 2026. Jajal saking sugene wong. Nek wong biyen melarat-melarat bu tesikan. Saking melarate sing digawe mangan sesuk apa kadang urung eneng. Gak ono sing dipangan sampai kaliren dadi penyakit. Lho penyakite wong biyen ku rata-rata mergo kurang mangan. Ngancen gak ono sing dipangan. Lha nek biyen eneng wong lara karo keluargane dituturi, mangan sing akeh. Wis ora enak-enak ndah dipaksa, mangan sing akeh. Ben cepet mari, ben cepet waras, mangan sing akeh. Pancen kurang mangan kok. No. Pas lara ya dimuasakno sembarang, utang-utang no ngono. Pas waras ya ora ngarah. Dikon mangan sing akeh wong pancen kurang mangan. Wis saiki kok ono wong lara. Nek nuturi seje di keluarga kok seloro megap megap ngambekane mengkis mengkis. Ngono kok nek nuturi yo mulane to mulane opo-opo aja dibadoki kabeh. Sembarang diuntal mulane gering ngene. Hati-hati mangan sak manganku ngono. Pancen penyakit wong saiki mergo kakehan. Lho yo. Nduk sawangane kok ora percaya to. Biyen niku nek ana wong lara nggih dibeto teng gene mantri, disuntik karo mantri, mari disuntik diparingi obat. Mantri ngenakno obat iki karo nuturi, obate diunjuk nggih sing telaten, sing rutin terus jenengan mangan ngene, niku sae kangge vitamin. Kon mangan iki apik, kon mangan iki, kon mangan iki, kon mangan iki. Kon mangan sing akeh pancen kurang mangan. Jajal saiki ana wong lara digawa nang gone dokter. Mari ngono didiagnosa karo dokter diperiksa. Mari diperiksa dikai resep. Tarat-tarat-tarat resep dikekno. Lho dokter ngekekno resep karo nasihati. Resepnya nanti ditebus, obate aja nganti telat lek ngombe. Ya, terus aja mangan ngene iki, kapi. Aja mangan ngene iki, kacang-kacangan iki aja kolesterol. Aja mangan iki yang sama uraot. Ora leh mangan ngene. Lho nek pintere pinter wong saiki, nek pengalamane pengalaman wong saiki, tapi pengamalan menang wong biyen kale wong sakniki. Amale sing temen. Lal ilmu illa bil amal iku digujungi temenanan. Ilmu gak ono artine tanpa diamalno. Dadi wong biyen niku ora ono ilmu tanpa amal, ora ono amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Ayo baleni, kabeh ilmu di kabeh amal di ilmu. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Wong biyen yo pancen yo ngajine koyoke ora pati iso maca Arab ora cetha arep ngunekno la haula wala quwata illa billah hauqalah ora iso yo diunekno lo kuwato lo kuwato iki lho unine tapi mantep mancep tekan jero ati lho iso dadi donga Bandung Bondowoso. Mbok barang antep ora karo junjunge kuat. Dongane trimo apa? Lo kuwato. Ora iso Mas, mbok kon fasih kaya wong saiki ndongone, macane arep ora cetha wong ilate kaku. Seenten to saniki karen-karenane, mudin-mudin kawak. Mudin-mudin tuwi ngun kadang lek ndongeng guyokno wong. Wahumma inna nasaluka. Nasaluka ya ora cetha, nasaluka. Salamatan pitin wang apia tampil jasa wajia da tampil ngilmi barokah tampil rejeki taubatang koblal maut rokematan ngindal maut serat cetop blas. Lene saiki pol fasae wong saiki Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq. Lamun qaf nganti intil-intile mencolot. Dadi mari fir rizq celula-celulu golek intil-intile sing ujul. Lha kuwi sing diterima Gusti Allah sing pundi? Apakah yang lebih fasih? Ternyata enggak, bukan afsahuhuma. No, bukan itu. Tapi awsaluhuma biruhihi ilallah, yang rohnya luweh nyambung nang Gusti. Nah Kanjeng Nabi dhewe kan coba dalam Al-Qur'an nek wong biyen kan menang amale. Oke, pengalaman kalah kurang tapi pengamalan dalile ya sederhana, sapa temen bakal ti nemu. Niki lho maksudnya ayat Qur'an kan laqad kana lakum fi rasulillahi. Ayo to nyaut to. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niku kan nyontoni to maksude. Tulodo sing bagus, memberikan keteladanan. Uswatun hasanah. Bukan laqad kana lakum fi rasulillahi mau'idzatun hasanah. Bukan. Tapi uswatun. Lha iku sing dipraktekno wong biyen diterapno temenanan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri. Nah ngono. Evangeline ora patek kakean dalil kula to ae ngono ku kok kula sedali wis sedem yo mboten. Dalile yo ngono-ngono ku. Istighfare rina wengi insyaallah bisa mukti. Istighfare rina wengi insyaallah ati suci. Ayo selawat. Shalatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli ala Muhammad. Ampun jam sedasa langkung 10 menit. Mboten wekdal kan dibagi lemake kula sik ten mriku niku. Terus jam pinten Bu Yari Bu benjing nginjing kula budal ten Pati terus ten Kudus. Bu dongane Bu. Haestu ni. Haestu muga-muga sing kula aturna wonten manfaate. Namung ngemut-ngemutne mawon kula namung ngelingke mawon. Wong ngaji niku eling-elingan nggih. Eling-elingan mawon. Oke, urip nondo.